السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar TV dan radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Babu fadli al-jihad, bab tentang keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah ada seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu bertanya, ayyun nasi afdal? Manusia manakah yang paling afdal? Siapakah di antara manusia ini yang paling afdal? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling afdal, yang paling utama adalah seorang mukmin yang dia berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya, dan jiwa, raga dan hartanya. Qal thumman, lalu orang itu bertanya, kemudian siapa yakni orang yang paling afdal sesudah itu? Qal, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun fi syibin nasyab ya'budullah, seorang mukmin yang dia pergi jauh, dia pergi ke gunung, ya, menjauhi manusia, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa yada'u an-nasa min syarrihi, dan dia meninggalkan manusia dari hal-hal yang buruk yang mungkin dia melakukannya. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alayha. Ribatu yaumin, seorang berjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, dia berjaga selama satu hari dan dia niatkan karena Allah Ta'ala, khairun minad dunya wa ma 'alayha, itu lebih baik baginya daripada dunia dan semua yang ada di atas dunia ini. Wa maudhi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alayha. Dan satu tempat, tempat untuk meletakkan cambuk, ya, untuk cambuk yang digunakan pada umumnya ketika memukul kuda. Jadi tempat untuk cambuk itu dari salah seorang di antara kalian di surga, khairun minad dunya wa ma 'alayha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Warrohatu yaruhuha al-abdu fi sabilillahi ta'ala. Dan seorang yang dia pergi, dia keluar dari rumahnya di pagi hari, yakni dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, ya, awil ghadwatu, atau dia keluar di sore hari, khairun minad dunya wa ma 'alayha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita 3 poin penting tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ribatu yaumin fi sabilillah. Ar-ribat atau al-murabathah, yaitu seorang, ya, seorang muslim, seorang mukmin, dia dengan sukarela dia menjaga di daerah-daerah perbatasan dari negeri-negeri muslim supaya tidak dimasuki oleh musuh, tidak diserang oleh musuh. Ini namanya murabathah, yaitu tinggal di perbatasan sambil menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Nah, seorang yang menjaga, ya, di daerah perbatasan kaum muslimin itu, dan dia berada di jalan Allah, itu lebih baik, ini satu hari dia menjaganya, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Ini menunjukkan keutamaan al-murabathah fi sabilillah, untuk menjaga di daerah-daerah perbatasan, ya, dari masuknya musuh-musuh Islam ke negeri-negeri kaum muslimin. Nah, orang-orang yang menjaga di situlah banyak. Pekerjaan menjaga itu adalah ar-ribat atau al-murabathah. Orangnya yaitu al-murabith. Orangnya, pelakunya adalah al-murabith. Nah, ini menunjukkan keutamaan, ya, satu amal yang agung tersebut, yaitu menjaga di daerah-daerah perbatasan negeri-negeri muslim. Kemudian yang kedua, satu tempat yang kecil, ya, di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan disebutkan tentang saut. Saut itu yaitu satu alat yang dipakai untuk memukul kendaraan supaya dia bergerak dengan cepat. Itu nama saut. Nah, satu tempat saut yang ada di bumi ini, ya, ketika seorang melakukan jihad fisabilillah, ya, satu tempat itu di surga, tempat untuk saut itu di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan dia menggunakan kendaraannya, ya, atau dia dengan jiwanya, dengan raganya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang pergi meninggalkan keluarganya, harta bendanya, ya, dia pergi pagi hari atau di sore hari untuk berjihad di jalan Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini muttafaqun alaih, sebagaimana telah disebutkan tadi. Nah, pelajaran yang diambil dari hadis ini di antaranya adalah fadlu al-murabathah ala thughur, keutamaan al-murabathah, keutamaan menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, ya, dalam rangka memelihara mereka kaum muslimin dari serangan musuh-musuh kaum muslimin. Jadi orang yang menjaganya dan dia ikhlas karena Allah Ta'ala, dia niat untuk fi sabilillah, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Nanti akan disebutkan juga keutamaan orang yang murabathah, yaitu yang menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi menunjukkan keutamaannya, ya, bahwa orang yang menjaga satu hari di daerah-daerah perbatasan itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atas dunia ini. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang betapa tidak berartinya dunia ini. Ya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Ya, maka kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak mencintai dunia. Kita mengambil perbekalan dunia ini secukupnya, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, sampai-sampai melalaikan seorang dari akhiratnya, tidak. Jadi dunia itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla sesuatu yang kecil, tidak ada apa-apanya. Dan apabila kita cermati ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan jumpai bahwasanya tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang pernah memuji dunia ini, ya, yang memuji atau menyanjung atau mengunggulkan dunia ini. Ya, hampir semua ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia, bahwa dunia ini adalah mataun qalil, hanya kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang kecil, tidak ada apa-apa aja dibanding dengan akhirat. Ya. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan jihad fisabilillah, murabathah, orang yang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin, kemudian beliau mengatakan itu semua lebih baik daripada dunia dan seisinya dan apa yang ada di atasnya, ini menunjukkan keutamaan jihad fisabilillah dan ini menunjukkan betapa kecilnya arti dunia ini. Kemudian bahwa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini salah satu di antara amalan yang utama dan mulia, dan tidak sedikit manusia yang merasa berat dan berjihad di jalan Allah. Karena apa? Karena cinta kepada dunia. Kemudian hadis yang berikutnya, Wan Salman radhiyallahu anhu qaal, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fattana. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun anda berada, rahimakumullah, hadis Salman Al-Farisi yang berbunyi, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, seorang yang menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin selama satu hari satu malam itu lebih baik daripada berpuasa selama sebulan penuh dan sholat di malam hari selama sebulan penuh. Nah, ini menunjukkan salah satu dari keutamaan orang yang dengan sukarela dan ikhlas karena Allah Ta'ala dia menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Maka ketika dia menjaga satu hari dan satu malam itu lebih baik daripada dia berpuasa dan sholat di malam hari selama satu bulan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in mata fihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu. Kalau orang yang menjaga ini di daerah perbatasan dia meninggal dalam menjaganya, maka semua amal perbuatannya, pahalanya mengalir, terus mengalir semua amal yang dia pernah mengerjakannya. Dan ini keutamaan yang lain. Jadi Allah memperjalankan amal-amal yang pernah dia lakukan, terus diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ujriya alaihi rizquhu, dan terus diberikan ya kepadanya rezekinya. Wa amina al-fattan, dan dia dilindungi oleh Allah ta'ala dari fitnah kubur. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa di kubur itu ada tiga hal. Ya, ketika seorang meninggal dan dia dimasukkan ke dalam kuburnya, ada tiga hal. Yang pertama yaitu fitnatul qabri. Ya, fitnatul qabri, apa yang dimaksud dengan fitnah kubur? Fitnah kubur itu adalah su'alul malakaini munkar wa nakir al-bayyita an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi. Fitnatul qabr, fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir kepada seorang yang baru dimasukkan dalam kuburnya. Ditanya oleh dua malaikat ini, apa yang ditanyakan? Tiga perkara yang ditanyakan. An Rabbihi, siapa Rabbnya? Siapa Tuhannya? Yang kedua, An Dinihi, apa agamanya selama dia hidup di dunia ini? Yang ketiga, An Nabiyihi, siapa nabinya? Ya, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, seorang yang dia itu betul-betul beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mampu untuk menjawabnya, menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Tapi kalau seorang itu durhaka, atau orang itu orang kafir atau munafik atau musyrik, maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Dia tidak akan bisa menjawabnya. Ini namanya fitnatul qabri, pertanyaan dua malaikat kepada orang yang meninggal, ditanya dengan tiga pertanyaan. Siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Ini namanya fitnatul qabr. Kemudian hal kedua yang ada di dalam kubur adalah kenikmatan-kenikmatan dalam kuburan. Nah, orang-orang yang mampu menjawab tiga pertanyaan itu, dan mereka adalah orang-orang yang soleh, yang taat pada Allah Ta'ala, yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, ya, maka mereka itu akan diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Nikmat di dalam kubur. Seperti apa? Wallahu a'lam. Karena kita tidak mengetahuinya. Ini alamnya alam ghaib. Ya. Padahal itu kita tidak mengetahui hakikatnya. Namun kita beriman. Karena di antara sifat orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang ghaib. Ya, dan masalah kuburan ini adalah masalah gaib, masalah dalam kubur, masalah yang gaib. Ya. Masalah yang gaib. Seorang tidak mengetahui. Dan orang sudah meninggal tidak keluar juga dari kuburnya untuk kemudian memberitahukan kepada kita, tidak. Ya. Orang sudah pergi, mereka tidak kembali lagi. Ya, untuk memberikan informasi kepada kita. Sehingga masalah kubur adalah masalah gaib. Ya. Tapi kita beriman kepada apa yang telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hal ketiga yang ada dalam kubur adalah adab kubur. Nah, seorang kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, dua malaikat tersebut, dan dia adalah orang yang banyak dosanya, ya maka jika dia memang berhak mendapat azab, maka dia akan diazab dalam kubur. Diazab dalam kubur. Jadi tiga hal yang ada dalam kubur, masing-masing dengan siapa yang apa yang berhak. Nah, sekarang yang dimaksud dengan Amin al-Fattan, orang yang melakukan penjagaan di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, ya, daerah-daerah perbatasan negeri kaum muslimin, itu dia aman dari pertanyaan dua malaikat itu. Dia tidak ditanya oleh dua malaikat. Nah, ini menunjukkan keutamaan amal tersebut. Keutamaan amal ar-ribat, yaitu menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin. Nah, maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan dari suatu amal yang bernama al-murabathah atau ar-ribat, menjaga daerah-daerah kaum muslimin dari serangan musuh, dari serangan orang-orang yang benci kepada Islam, dari orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang menjaga daerah-daerah perbatasan itu, dia punya fadilah yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, ya, bahwa satu hari satu malam dia menjaganya lebih baik daripada sholat, daripada puasa dan sholat malam selama sebulan. Kemudian amalnya terus mengalir. Kalau dia meninggal dalam penjagaan, ya, dalam tugas penjaga itu, maka dia, yaitu amalnya tetap dicatat oleh Allah Ta'ala dan terus mendapat pahala dari amal-amal yang pernah dia lakukan, amal kebaikan. Kemudian rezekinya terus mengalir, terus berjalan. Yang keempat adalah bahwa dia diberi keamanan oleh Allah Ta'ala dari pertanyaan dua malaikat dalam kuburnya. Kemudian tentu hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan dari murabathah atau riba yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya bahwa keutamaan yang dimiliki oleh amal ini adalah khusus bagi orang yang mengamalkan amal ini, ya, yang mana amalnya itu terus mengalir pahalanya. Sedangkan orang lain kalau meninggal, amalnya terputus. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Kalau anak Adam itu meninggal, wafat, maka terputus amalnya. Sholatnya terputus, puasanya terputus, zakatnya terputus, dan seterusnya. Dari amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya terputus. Lain halnya dari orang yang meninggal ketika dia sedang menjaga daerah perbatasan kaum muslimin. Itu semua amal-amal soleh yang pernah dikerjakannya terus mengalir pahalanya. Nah, ini salah satu keistimewaan, ya, yang tidak dimiliki oleh selain orang-orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian juga rezeki orang ini tetap mengalir, tetap diberikan kepada orang tersebut yang dia meninggal di daerah perbatasan. Makanya Al-Quran menyebutkan bahwa ahya'un inda rabbihim yurzakun, yang mereka adalah orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Rabbnya, di sisi Tuhan mereka, ya. Dan juga ada hadis Nabi alaihi salam, "Anna arwah asyuhada ta'kulu min thimaril jannah," bahwasanya ruh dari para syuhada yang mati di jalan Allah karena Allah, mereka makan dari buah-buah surga, dari buah-buah surga. Kalau ditanya bagaimana, wallahu a'lam. Jangan ditanya bagaimana, karena hal yang gaib ini berita dari Allah dan Rasulnya yang kita tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Tetapi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, bahwa Allah menyampaikan berita yang hak. Demikian pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita yang hak, ya, yang harus kita beriman kepada perkataan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kemudian keutamaan dari atau pelajaran penting dari hadis ini menetapkan tentang adanya fitnatul qabri, adanya azab kubur, dan adanya kenikmatan dalam kubur. Dan orang yang meninggal ketika dia sedang menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, fadilahnya adalah dia diselamatkan oleh Allah dari pertanyaan dua malaikat. Dua malaikat tidak akan bertanya kepadanya ketika dia meninggal. Itu diantara keutamaan-keutamaan al-murabatoh, itu orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kemudian kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an fudalata ibni Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fudalah atau Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi, setiap orang yang meninggal itu meninggal bersamaan dengan meninggalnya terputus amalnya, ya, terputus amalnya, illa al-murabit fi sabilillah, kecuali orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan kaum muslimin. Kalau dia meninggal di tempat tersebut, fa innahu yunma lahu amaluh, ya, atau yunmi lahu amaluh, amalahu, maka amalnya itu tidak terputus, terus berkembang, ya, pahala dan ganjarannya terus dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tetap pahalanya berkembang, terus diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa yu'ammanu min fitnatil qabri, dan orang tersebut yang meninggal di daerah perbatasan kaum muslimin ketika dia sedang menjaga daerah-daerah tersebut, maka dia diamankan dari fitnatu al-qabr, dari fitnah kubur. Dan ini sudah dijelaskan tadi. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli hadis. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa man mata murabitun fi sabilillah, orang yang meninggal dalam keadaan menjaga daerah-daerah perbatasan kaum muslimin, fa inna amalahu la yatawaqqafu ila yaumil qiyamah, maka amal-amal ibadah yang pernah dilakukannya tidak terhenti, terus dicatat oleh Allah Ta'ala, ya, sampai hari kiamat, sampai dia bertemu dengan amalnya di surga kelak. Ini keutamaan dari orang yang meninggal di daerah-daerah perbatasan ketika dia sedang menjaga daerah perbatasan tersebut dari serangan musuh-musuh kaum muslimin yang ingin menyerang negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillahi khairun min alfi yawmin fi ma siwahu min al-manazil. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan wa qal hadithun hasanun sahih. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fi sabilillah, seorang menjaga satu hari di daerah perbatasan kaum muslimin, ya, dia menjaga karena Allah fi sabilillah, khairun min alfi yaumin, lebih baik daripada 1,000 hari, fi masiwahu minal manazil, lebih dari 1,000 hari, ya, dari hari-hari yang selainnya. Jadi mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, ya, orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan. Jadi ganjarannya, pahalanya sama dengan, kalau dia menjaga satu hari, sama dengan 1,000 hari, ya, fi masiwahu minal manazil, dari yang selainnya, dari hal-hal berkaitan dengan amal-amal perbuatan, manzilah-manzilah yang ada, yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ya, yang paling tinggi, ya, adalah orang yang ribat menjaga di daerah-daerah perbatasan. Baik. Disebutkan di sini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang menjaga di daerah perbatasan kaum muslimin. Jadi satu hari dia menjaga sama dengan 1,000 hari, ya, dia melakukan ketaatan. Sama dengan 1,000 hari dia melakukan amal-amal ketaatan. Hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadammana Allahu liman kharaja fi sabilillah. Allah memberikan jaminan bagi orang yang dia keluar dari rumahnya menuju kepada sabilillah, ya, dia keluar untuk berjihad di jalan Allah, liman kharaja fi sabilihi, la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili. Kata Allah Ta'ala, tidaklah dia keluar kecuali karena untuk berjihad di jalanku, wa imanun bi, dan tidaklah dia keluar kecuali karena dia beriman kepada aku, wa tasdiqun bi rusuli, dan betul-betul dia melakukannya karena benar-benar membenarkan, beriman kepada para rasulku, fa huwa dhaminun alayya an udkhilahul jannata, maka aku memberi jaminan baginya untuk masukkan dia ke dalam surga. Au urji'ahu ila manzilihi, atau aku kembalikan dia ke rumahnya, ke tempat tinggalnya, alladhi kharaja minhu, ya, yang dia keluar dari rumah tersebut, bimana la min ajrin, kalaupun dia kembali ke rumahnya, Allah kembalikan ke rumahnya dan memberikan pahala kepada orang tersebut, au ghanimah, atau mendapatkan harta rampasan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat, yani demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, ma min kalmin yuklamu fi sabilillah, tidaklah ada satu luka, ya, ini luka pada tubuh orang yang berjihad, tidaklah ada satu luka yang mana luka itu terjadi, ya, tertimpa di saat orang itu berjihad di jalan Allah, illa melainkan ja'a yaumal qiyamati kahai'atihi yaumak kulima. Luka itu nanti di hari kiamat, orang itu datang dalam keadaan seperti dia terluka ketika di peperangan, ya, keluar darah, ia keluar tapi warnanya saja, launuhu launud dam, di hari kiamat kelak orang yang berjihad di jalan Allah kemudian terluka, keluar darah. Nah, di hari kiamat itu juga dia datang seperti ketika dia di dunia ini. Ketika dia terluka, keluar semacam darah. Ini warnanya warna merah, ya. Tetapi apa? Warihuhu rihu misk. Tapi baunya, harumnya sama dengan harumnya misk. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Laula an asyqa 'alal muslimin, seandainya saja, kalau saja aku tidak akan menyulitkan kaum muslimin, ma qa'attu khilafa sariyatin taghzu fi sabilillahi abadan, aku tidak akan duduk, ya. Yani aku tidak akan duduk kemudian hanya sekedar mengirim sariyah, pasukan-pasukan yang dikirim oleh Rasulullah ke untuk memerangi suatu kaum, ya. Kalau saja bukan karena aku tidak mau menyulitkan kaum muslimin, ya, bahwa aku tidak akan tertinggal. Setiap ada pengiriman tentara dalam jihad fisabilillah, aku akan mengikuti selamanya. Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmilahum wala yajiduna sa'atan. Namun terkadang memang aku tidak mendapatkan keluasan yakni untuk membantu mereka kaum muslimin. Karena seorang pergi berjihad itu memerlukan bekal, ya. Dan dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, peperangan itu masing-masing orang membawa bekalnya, ya. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang misalnya negara mengutus pasukan untuk bertempur berperang, semua biaya peperangan itu ditanggung oleh negara. Tapi zaman Nabi alaihi wasallam tidak. Orang yang mau mengikuti peperangan, dia mengeluarkan hartanya. Sehingga kalau ada orang tidak punya harta, tidak punya perbekalan, kadang-kadang nangis mereka. Rasulullah pergi, mereka tinggal di. Rasulullah dan kaum muslimin pergi berperang, mereka tetap tinggal di kota Madinah. Sedih mereka. Tapi karena mereka memang tidak mempunyai perbekalan. Karena faktor kehidupan di saat itu. Ya. Jadi An-Nabi alaihissalam pun demikian. Ya, beliau, terkadang ada orang yang tidak ikut berperang karena memang tidak mempunyai perbekalan. Wala yajiduna sa'atan, karena mereka tidak mempunyai keluasan harta yang cukup untuk membekali diri mereka dalam rangka peperangan. Wa yashuqqu 'alayhim an yatakhallafun anni, dan mereka juga merasa berat. Orang-orang beriman itu mereka merasa berat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang sementara mereka tetap tinggal di kota Madinah. Ya, karena tidak punya perbekalan, tidak punya persenjataan. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lawadittu anni aghzu fi sabilillah fa uqtal. Ya, sungguh aku benar-benar ingin, ya, sekiranya aku berperang di jalan Allah, kemudian aku terbunuh. Tsumma aghzu fa uqtal, kemudian aku perang lagi dan aku terbunuh. Tsumma aghzu fa uqtal, kemudian aku pergi berperang lagi dan aku terbunuh lagi. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Bukhari sebagian dari hadis ini. Nah, tentu hadis ini, ya, banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita, ya, yang mana memang Allah Ta'ala telah mewajibkan bagi umat ini untuk berjihad di jalan Allah, ya. Dan Allah menjamin orang yang berjihad di jalan Allah betul-betul jihad yang syar'i, ya, maka Allah akan menjaminnya dengan kemuliaan berupa surga dan yang lainnya dari keutamaan-keutamaan pahala dan ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan Allah telah berjanji dalam Al-Quranul Karim, Allah telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, Allah memberi diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka, dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah, dan balasan adalah bahwasanya mereka memiliki surga. Ini keutamaan jihad yang betul-betul syar'i, betul-betul li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk meninggikan agama Allah. Jihad yang syar'i, ada pemimpinnya, ada benderanya, ada tujuannya, ya. Dan orang-orang melaksanakannya, niatnya mereka betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menjamin surga bagi mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa orang yang betul-betul pergi berjihad di jalan Allah itu karena memang mereka beriman kepada Allah dan para Rasul Allah, ya, dan para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka karena beriman, maka mereka pun beriman akan ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada mereka. Kemudian bahwa orang yang pergi berjihad di jalan Allah, bagaimanapun keadaannya, dia tetap mendapat sesuatu yang baik. Yang pertama, kalau dia terbunuh di jalan Allah, berarti dia mati syahid. Yang kedua, kalau misalnya tidak terbunuh dan mereka mendapatkan kemenangan, maka mereka dapat pahala dan mereka mendapat harta rampasan. Rampasan perang. Kemudian juga mereka kembali kepada keluarganya setelah berperang karena Allah, kemudian dapat harta rampasan, kemudian mereka kembali kepada keluarganya. Kemudian bahwa para syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka akan dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada mereka. Allah memuliakan mereka, ya, karena mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula, ya, bahwa orang yang mati syahid, ya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka darahnya tidak akan hilang meskipun dimandikan. Nanti hari kiamat akan tetap keluar, tetapi warnanya saja warna darah, namun baunya adalah bau yang harum semerbak, ya. Dan ini juga menunjukkan keutamaan mereka ketika mereka datang di hari kiamat kelak dalam keadaan seakan terluka pada tubuh mereka. Ini satu kemuliaan bagi mereka. Manusia akan menyaksikan bahwa mereka, orang-orang ini, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka lakukan karena taat pada Allah. Mereka korbankan diri mereka, harta mereka, jiwa mereka karena Allah. Bahwa mereka dibangkitkan pun dalam keadaan mulia. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya seorang bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Sebagaimana Nabi SAW dalam hal ini beberapa kali beliau mengucapkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, artinya demi Allah. Ini untuk menguatkan sebuah statement, sebuah ucapan, sebuah pernyataan dengan mengucapkan sumpah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sikap seorang pemimpin, seorang panglima, ya, supaya dia betul-betul memperhatikan tentang keadaan yang lainnya, ya, keadaan tentaranya atau keadaan orang-orang yang lainnya, ya, ketika terjadi peperangan, kalau memang ada yang mampu untuk mereka pergi berperang dengan harta mereka, maka dianjurkan. Kalau tidak, ya mereka tidak diikut sertakan. Dan hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa, ya, seorang, ya, yang mati jihad fi sabilillah, maka dia itu berangan-angan. Seandainya kalau dia setelah dia melihat balasan yang Allah berikan kepadanya, dia berangan-angan seandainya dia itu kembali dikembalikan ke dunia untuk dia berjihad lagi dan mati di jalan Allah. Kemudian dia ingin keluar lagi, ya, setelah mati yang kedua, dia ingin keluar lagi ke bumi ini untuk berperang di jalan Allah, kemudian mati di jalan Allah. Ini menunjukkan keutamaan dari orang yang berjihad di jalan Allah. Allah memperlihatkan pada mereka ganjarannya, pahalanya, balasannya, ya, ketika mereka setelah meninggal itu. Ya, maka mereka ingin untuk kembali, ya, ke dunia ini dan ingin untuk kembali berjihad dan juga mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min maklumin yuklamu fi sabilillah illa ja'a yaumal qiyamah. Tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah, ya, tidaklah seorang yang terluka di jalan Allah ketika berjihad jalan Allah, melainkan dia di hari kiamat kelak akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan seperti ketika dia terluka di jalan Allah. Wa kalmuhu yadmi, sehingga lukanya itu mengeluarkan darah, ya, al-laun, launud dam, yang mana warnanya warna darah. Warrih, rihul misk, namun harumnya adalah harumnya misk, ya, minyak harum, minyak kasturi yang sangat harum. Dan jangan disamakan antara minyak harum di dunia dengan di akhirat, tentu berbeda, namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin huwa qanaqatin, ya, wajabat lahul jannah. Barang siapa yang dia berperang di jalan Allah dari seorang laki-laki muslim, ketika dia berperang dia berada di atas seekor unta, kemudian dia meninggal berjihad, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Wa man juriha jurhan fi sabilillahi, dan barang siapa yang dia dilukai dengan satu luka dalam berjihad di jalan Allah, au nukiba nakbatan, atau dia ditimpa sesuatu yang berat dalam dirinya ketika berperang, fa inna ataji'u yaumal qiyamah, ya, ka aghrazi ma kanat, maka dia akan datang di hari kiamat kelak, ya, dia akan datang di hari kiamat kelak seperti keadaannya ketika dia di dunia ketika terjadi hal tersebut. Ya, launuha az-zafran wa rihuha kalmisk, ya, yang mana warnanya, ya, warna luka itu warna za'faron, ya, ada kemerah-merahan, dan baunya harumnya sama dengan al-misk, dan minyak harum kasturi. Ya, maka hadis ini juga tidak lain kecuali menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah dan apa yang dialami dalam jihad di jalan Allah, semua ada balasannya. Entah dia terluka atau ada hal-hal berat yang menimpa dirinya ketika dia dalam keadaan berjihad di jalan Allah, ya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini. Al-jihadu wa ajruhu khasun bil ummah al-muslimah duna ghairihi. Jadi keutamaan jihad di jalan Allah ini khusus bagi umat Islam. Ya, duna ghairiha. Bukan bagi umat-umat yang lainnya. Kemudian wasmu syahadati wa sarafuha la yatasharrafu bihi ghairu abna adil ummah minal muwahhidin. Bahwa semua, ya, tanda-tanda orang meninggal di jalan Allah dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu hanya akan diperoleh oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari golongan muwahhidin, orang-orang yang betul-betul bertauhid pada Allah taala, yang berperang hanya untuk Allah dan untuk di jalan Allah subhanahu wa taala. Kemudian pahala bagi orang yang berjihad jalan Allah adalah surga. Ya. Adalah surga. Selama dia itu betul-betul jihad fi sabilillah, maka dia balasannya surga selama dia dalam berjihad itu tidak mencampuri niatnya dengan hal-hal duniawi. Karena ada juga di antara manusia yang dia berjihad jalan Allah tapi bukan karena Allah. Kadang-kadang supaya jadi pahlawan, supaya dipuji oleh manusia, atau untuk menunjukkan keberaniannya, atau untuk mendapatkan seorang wanita, dan lain sebagainya. Ya, itu namanya niat-niat dunia duniawi. Nah, orang yang mendapatkan kemuliaan, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang baru kita dengar ini, adalah orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan betul-betul ikhlas, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang pelajaran terakhir, yang diambil dari hadis ini, bahwa apa saja yang menimpa seorang yang berjihad di jalan Allah, dari cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan dan yang lainnya, semua dicatat oleh Allah Ta'ala dan akan diberikan ajar pahala di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Kecapaiannya, ya, ketika berjalan dalam perjalanan jihad jalan Allah, kemudian mungkin ada musibah menimpanya, ada kesulitan yang menimpanya di saat berjihad, semua dicatat pahala dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat kelak akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla dan balasan yang berlipat ganda yang lebih besar dari apa yang dialami ketika berjihad di dunia ini. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih ada sejumlah hadis Nabi alaihi wasallam dalam bab tentang keutamaan jihad fi sabilillah ini. Masih sekian banyak hadis. Namun pada kesempatan yang baik ini saya kira kita cukup sampai di sini, karena hadis berikut ini agak panjang, sementara waktu yang tersisa sudah hampir selesai, dan sekarang ini ada saatnya insyaallah untuk sesi berikutnya, yaitu sesi pertanyaan, baik pertanyaan berkaitan dengan apa yang baru kita bahas ataupun yang lainnya. Kami kembalikan kepada pembawa acara Abu Luqman. Aqulu qawli hadza, wallahu ta'ala a'lam, wa jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian di pagi hari ini dalam pembahasan kitab Riyadus Salihin karya Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan bagi anda sahabat roja dimanapun anda berada yang telah menyimak kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan anda untuk berpartisipasi dengan melakukan sesi tanya jawab di nomor pesan WhatsApp 0819896543 atau line telepon di nomor 0218236543. Baik, pertanyaan pertama Ustadz, kita angkat pertanyaan dari Umu Torik di Warung Jambu Bogor. Ingin bertanya Ustaz, apakah ada jalan berjihad di jalan Allah untuk seorang istri ya, untuk seorang istri yang mana dulu bisa dikatakan ketika sebelum menikah pernah ukukul walidain dan kedua orang tuanya telah wafat. Setelah berumah tangga sangat menyesal dan ingin menjadi istri yang solihah. Apakah berkhidmat kepada suami juga termasuk jihad Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan yang ditanyakan tadi, kalau saya melihat itu ada dua sisi ya. Yang pertama tentang apakah ada jihad bagi wanita ya, jawabnya tidak, dan itu sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, ya Rasulullah, kami melihat bahwa jihad di jalan Allah adalah amal yang paling afdal, paling utama, apakah kami para wanita ada jihad? Kata Nabi SAW, jihad bagi wanita adalah haji yang mabrur. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang penyesalan dari ibu yang bertanya atas perbuatannya dahulu ketika belum, ya mungkin belum memahami kalau beliau pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, yang mana kedua orang tua telah meninggal. Maka kami katakan kepada yang bertanya, ya Anda memperbanyak ya, mohon ampun kepada Allah untuk diri Anda sendiri dan juga untuk kedua orang tua. Kemudian juga kalau ada bisa bersedekah untuk kedua orang tua dan amal-amal kebaikan yang diniatkan untuk kedua orang tuanya. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengampuni Anda dan semoga kedua orang tua mendapatkan yang diganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, bahwa apakah ada jihad bagi wanita di dalam rumah tangganya? Pada hakikatnya, ketika seorang ibu, seorang wanita, dia mendidik anak-anaknya dengan Islam yang benar, dan akhlak yang mulia, dan akidah yang benar, ibadah yang benar, ini sudah satu bagian dari sahamnya untuk di akhirat kelak. Oleh karena itu, tugas seorang wanita, seorang ibu, adalah dia melayani suaminya dengan baik. Ya, kemudian yang kedua adalah dia mendidik anak-anaknya juga dengan baik sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang berakidah benar, beribadah benar, berakhlak mulia, dan mereka bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi Islam, bermanfaat bagi umat, dan bermanfaat bagi negeri yang kita cintai ini. Demikian jawaban kami tentang pertanyaan yang baru ditanyakan. Aqwallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Ini bertanya di dalam luar tema. Mohon maaf Ibu, mohon dikecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Ini bertanya di luar tema, Ustaz. Baik. Gimana caranya memandikan orang yang sudah meninggal? Apa doanya, Ustaz? Baik. Baik, jazakillahu khairan untuk ibu penanya. Tafadhol Ustaz. Ya. Baik, tentang memandikan jenazah itu memang ada aturan-aturannya. Yang pertama, laki-laki memandikan jenazah laki-laki. Wanita memandikan jenazah wanita. Kemudian ada pengecualian dalam hal suami dan istri. Kalau suami meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Atau kalau istri meninggal duluan, boleh dimandikan oleh suaminya. Ya. Ini poin-poin penting yang harus diketahui. Adapun cara memandikannya, sebetulnya ibu bisa ya melihat sekarang ini banyak ya Masya Allah tulisan-tulisan baik di internet atau mungkin video-video tentang tata cara memandikan jenazah. Itu juga mungkin lebih, dan visual yang bisa dilihat itu mungkin lebih jelas ya. Tapi yang jelas bahwa seorang ketika dia memandikan jenazah, dia hanya yakni melakukan hal itu karena Allah ya, dia niat bahwa dia memandikan jenazah itu karena Allah Ta'ala ya, karena ini adalah sebagai bentuk dari tugas seorang muslim kepada muslim yang lainnya, atau muslimah kepada muslimah yang lainnya. Kemudian dia mengawali ketika memandikan jenazah itu dengan bismillah, tidak lebih dari itu. Tidak ada bacaan-bacaan khusus ketika mandikan ya. Cukup dengan ketika memulai menyiram air pada jenazah itu dan membaca bismillah. Dan ada aturannya. Pertama, sebelum memandikannya misalnya dengan mengistinja orang yang meninggal itu. Ya. Itu dicuci bagian-bagian yang mengeluarkan kotoran, baik yang depan maupun yang belakang, dicuci bersih. Dan orang yang memandikannya, kalau dia akan menyentuh ya bagian-bagian tersebut, hendaknya dia memakai sarung tangan atau melapisi dengan kain. Tangannya itu dilapisi dengan kain. Kemudian setelah betul dia tahu bersih bahwa apa yang keluar dari perutnya ya sudah bersih semuanya ya, karena ketika membersihkannya sambil menekan perut orang meninggal itu dengan lemah lembut dan pelan, menekan atau menggosok-gosok supaya kalau masih ada kotoran dalam perut orang yang meninggal itu, maka akan keluar ya. Jadi itu dengan pelan-pelan sampai bersih, baru kemudian orang meninggal itu diwudukkan ya, dari mukanya, kedua tangannya, kakinya, kemudian dimandikan ya, kemudian dimandikan. Dan itu insya Allah bisa dilihat dalam kitab-kitab yang mengajarkan tata cara memandikan jenazah. Kemudian ada satu hal penting bagi orang yang memandikan jenazah, itu hendaknya dia tidak menceritakan sesuatu pun jika ada aib pada orang yang dimandikan itu, orang meninggal itu. Mungkin ada aib, ada cacatnya ya, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Cukup antara dia ya, dia saja yang mengetahui, demikian pula teman-teman lain yang ikut memandikan. Tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ya. Ini kalau orang mukhlis, ikhlas karena Allah dalam memandikan jenazah, maka dia mendapatkan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara singkat tentang bagaimana tata cara memandikan jenazah. Wallahu Taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan dari seorang penanya di Sulawesi Selatan, di Bugis. Ingin bertanya Ustaz, ayah saya memberikan saya pekerjaan, namun pekerjaan tersebut membuat saya lalai dalam urusan akhirat. Akhirnya saya meninggalkan pekerjaan tersebut. Namun hal tersebut membuat ayah saya marah dan berkata kepada saya, makan itu akhiratmu. Padahal saya tidak pernah mengemis atau kekurangan untuk makan. Dan menurut saya, ayah saya lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Pertanyaannya Ustaz, mohon nasihatnya agar saya tidak jatuh dalam kedurhakaan kepada ayah saya. Baik, pertanyaan ini pertama, bahwa kita dibolehkan bekerja. Jadi Islam membolehkan seorang untuk bekerja mencari nafkah, bekerja membantu orang tuanya, atau bekerja mandiri untuk mencari nafkah. Namun dalam bekerja dan berusaha ya, dari hal-hal yang berupa kerjaan duniawi, itu jangan sampai melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. yakni dari beribadah pada Allah. Ya. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa mengerjakan hal yang demikian itu, maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi intinya bahwa kita dibolehkan bekerja, berusaha, tetapi jangan sampai melalaikan tugas-tugas dan kewajiban kita dalam agama kita, seperti sholat lima waktu dan yang lainnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf, yang baik, itu harus kita lakukan. Maka saya melihat dari apa yang ditanyakan tadi itu, ya, sebetulnya adalah perlu komunikasi yang baik antara seorang anak dengan ayahnya. Ya, coba dikomunikasikan dengan baik, duduk bersama, ya. Dan saya yakin bahwa sang ayah pun tidak sampai menginginkan anaknya untuk lupa kepada akhirat karena pekerjaan itu, ya. Karena ayah yang baik tentu tidak demikian. Cuma karena ayah ini emosi, ya, mungkin mendengar ucapan dari sang anak, maka sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, ya, makan akhiratku. Ini kata-kata yang sangat tidak pantas dari seorang tua. Tetapi ada sebabnya. Sebabnya adalah karena faktor marah kepada anak. Semoga Allah mampuni sang ayah dan anak. Jadi wallahu a'lam dalam hal ini, ya, coba dikomunikasikan dengan baik, ya. Anda juga punya hak sebagai anak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat lima waktu, atau mungkin di saat ada tolabul ilmi, nuntut ilmu di satu majelis, Anda tetap berupaya untuk bisa mengikuti kajian-kajian. Ya. Sebaliknya kepada orang tua pun, ya, disampaikan, ya, bahwa anak siap melaksanakan tugas dengan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban sholat dan lain sebagainya yang menjadi kewajiban dalam agama untuk akhirat seorang. Kemudian yang kedua, anak juga, ya, mempunyai kewajiban untuk taat kepada orang tua. Selama hal itu bukan hal yang mungkar, selama orang tua tidak memerintahkan kepada yang mungkar, kepada perbuatan maksiat, maka anak wajib untuk taat kepada orang tuanya. Maka di sini yang saya lihat dari apa yang ditanyakan tadi, pentingnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, kemudian, ya, dibicarakan dengan baik, dan insyaallah masalahnya akan terselesaikan. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita pagi hari ini, pertanyaan dari Solihin di Lampung dan juga penanya yang lainnya di Kalimantan Barat Ustaz. Pertanyaannya Ustaz terkait dengan jihad. Apa saja jihad-jihad yang bisa kita lakukan di zaman sekarang Ustaz? Dan apakah mendidik anak dengan segala macam kesulitannya ini juga termasuk jihad? Mohon penjelasannya Ustaz. Betulnya ada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan tentang jihad itu harus secara syar'i. Tidak boleh jihad itu semaunya setiap orang. Artinya jihad dalam arti di sini dalam bentuk peperangan, ya, melawan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Nah, di saat tidak ada peperangan, ya, dan saat dalam keadaan damai, maka seorang muslim, ya, dia bisa menolong agama Allah bagi yang punya harta dengan hartanya, bagi yang punya ilmu dengan ilmunya, bagi yang punya pikiran yang cemerlang dengan pemikiran yang cemerlang, bagi yang bisa mendidik anak-anaknya dalam rumah tangga, dia mendidik anak-anaknya, ya, menjadi anak-anak yang soleh, yang taat pada Allah Ta'ala, yang berakidah benar, bermanhaj benar, maka ini semua sebetulnya bagian dari menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Karena pada hakikatnya jihad pun adalah menolong agama Allah, menolong agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dalam bentuk peperangan. Namun ada bentuk-bentuk yang lainnya. Orang berjihad dengan hartanya, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan tenaganya, berjihad dengan pemikirannya yang baik untuk kepentingan umat dan kepentingan Islam. Nah, ini semua merupakan macam-macam perjuangan atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menulis ya, menulis dalam rangka membantah misalnya tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak benar terhadap Islam, mereka menuduh Islam begini dan begitu, ya. Maka orang yang bisa menulis dia membantah mereka. Nah, ini semua bagian dari perjuangan dan menolong agama Allah taala. Dan Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang mampu dia kerjakan. Maka kita berjuang di jalan Allah masing-masing dengan kemampuan kita, dan semua itu harus diikhlaskan, diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan kita pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Itulah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Maka hendaknya kita terus menuntut ilmu, dan kita terus berupaya mengamalkan ilmu yang kita miliki, dan mari kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan sesama hamba Allah taala, terutama dengan sesama kaum muslimin. Hendaknya kita tetap menjaga agar kita bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan, tolong-menolong dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya ini dalam rangka kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas akidah dan manhaj yang benar. Aku qauli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.